apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu. Pada kaki Yesus serahkanlah. Ganti segala duka menjadi sukacita.